Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masih berkaitan dengan kitab usia. Terakhir kita bahas tentang waktu niat dalam berpuasa dan hukumnya. Telah kita jelaskan bahwasanya hukum niat dalam puasa termasuk di antara salah satu rukun puasa, sehingga tidak sah bagi orang yang berpuasa tapi tidak ada niatan untuk berpuasa. Nah, Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Misalkan ada seorang yang gila, kemudian dia berpuasa. Bisa dianggap tidak sah puasanya. Kenapa? Dikarenakan tidak ada niat untuk melaksanakan puasa. Nah, begitu juga orang yang pingsan. Semua harinya pingsan dan tidak ada niatan untuk berpuasa. Ini pun bisa dianggap tidak sah puasanya, sehingga dia harus mengqadha di hari yang lain dikarenakan dianggap sebagai orang yang sakit. Nah, walaupun yang pingsan tadi tidak makan, tidak minum, dianggap tidak sah. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah mengatakan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanan dan minuman serta syahwatnya karena aku. Sementara orang yang pingsan bukan meninggalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena kepingsanannya tadi. Nah, dan telah kita jelaskan, niat dalam sholat dalam puasa wajib ini mesti di malam hari. Berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Saum dimulai sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, sehingga wajib dia berniat sebelum terbit fajar. Dan ucapan di malam hari ini, walaupun hanya beberapa menit saja sebelum terbit fajar, ini masuk ke dalam malam hari. Jangan dipahami kalau malam berarti jam 12, jam 11 harus sudah niat. Nah, adapun kalau niatnya pas waktu sahur, ini tidak sah. Dikatakan bukan malam hari, salah. Ya. Malam ini dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, ini dinamakan malam. Ya. Sehingga walaupun hanya beberapa menit saja dia berniatnya sebelum terbit fajar, maka sudah dianggap berniat. Beda halnya kalau saum sunnah. Pendapat yang kuat, boleh berniat di siang hari. Ya. Dengan syarat dia belum makan makanan apapun, belum minum minuman apapun, belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi SAW ya, masuk rumah Aisyah, kemudian bertanya apakah ada makanan, kata Aisyah tidak ada. Rasulullah mengatakan, kalau begitu saya akan puasa. Memulai puasa ketika itu. Ya. Dalam keadaan waktu sudah siang. Sudah terbit matahari. Ini kalau dalam puasa sunnah. Nah, mengkhususkan hadis innamal a'malu binniyat. Sifatnya umum. Kemudian dikhususkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang mana Nabi SAW mulai berniat di siang hari. Untuk puasa sunnah. Nah, berkaitan dengan niat ini, bagaimana keadaan seorang yang berniat untuk berbuka ketika saumnya? Apakah dianggap sudah berbuka ataukah belum? Walaupun dia belum makan makanan apapun. Nah, yang masyhur dari madhab Malikiyah dan juga madhab Al-Hanabilah mengatakan bahwasanya orang yang berniat untuk berbuka, walaupun dia belum mengambil sesuatu yang bisa dimakan, atau melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka sudah dianggap sebagai orang yang berbuka. Nah, berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu dengan niat-niatnya. Dan seorang tergantung dengan apa yang diniatkan. Dia sudah berniat untuk berbuka. Maka sudah dianggap dia berbuka. Batal puasanya. Nah. Dan juga mereka mengatakan. Niat ini merupakan syarat dalam semua saum. Ya. Kalau dia membatalkannya di pertengahan saum, nah, maka tersisa hari-harinya tanpa ada niat untuk berpuasa. Sehingga otomatis batal puasanya. Ya. Seseorang berniat saum misalkan. Nah, di pertengahan siang, jam 12 misalkan, dia ada niat untuk berbuka. Sementara niat saum ini harus terus menyertai ketika seorang melaksanakan saum. Tidak boleh memutusnya. Ya. Kalau dia memutusnya, berarti sisa hari dari jam 12 sampai maghrib itu tanpa disertai dengan niat untuk berpuasa. Sehingga batal puasanya. Nah, ya, apabila batal sebagian harinya, maka batal sehari penuh tersebut. Nah, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah atau madhab Al-Hanafiyah, mengatakan seorang yang berpuasa apabila dia berniat untuk berbuka, maka tidak dianggap berbuka, hanya sekedar niat saja. Ini juga madhab kebanyakan dari kalangan Syafi'iyah. Madhab Al-Hanabiyah berdalil bahwasannya sekedar niat tidak dianggap dalam hukum-hukum syariat selama dia tidak melakukan suatu perbuatan. Berdasarkan ucapan Nabi SAW, Inna Allah tajawaja an ummati ma hadasat bihi angpusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni umatku perkara yang terlintas dalam pikirannya selama dia tidak melakukannya dan tidak mengucapkannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Dari dua pendapat ini, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang pertama. Ketika seseorang sudah berniat untuk berbuka, maka dia telah dianggap berbuka. Nah, Ini dipilih oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Dikuatkan oleh Syekh As-Sa'di dan juga Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaihim ajma'in. Nah. Mereka menjawab hadis Inna allaha tajawaja an ummati ma hadasat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni umatku perkara yang terlintas dalam pikirannya selama tidak mengamalkan dan tidak mengucapkannya. Membahas bahwasannya kehendak dan tekad, niat yang kuat ini merupakan amalan hati. Sehingga apabila seseorang berniat, bertekad kuat untuk membatalkan niat saumnya, maka dia telah berbuka. Kemudian jawaban yang kedua, bahwasanya lintasan pikiran yang tidak disertai dengan tekad yang kuat ini diampuni. Ya. Yang dimaksud dalam hadis tadi adalah sekedar lintasan pikiran saja. Ya. Lintasan pikiran ingin berbuka. Hanya sekedar lintasan pikiran. Ini diampuni. Tidak dianggap berbuka. Tapi kalau sudah ada niat, tekad yang kuat untuk berbuka, maka beda lagi hukumnya. Nah, hadis yang disebutkan tadi berkaitan dengan lintasan pikiran. Kalau sekedar lintasan pikiran saja, dia tidak mengamalkannya, kemudian tidak mengucapkannya, ini diampuni. Kadang-kadang kita pun tidak lepas dari yang seperti ini. Ada lintasan pikiran untuk berbuat kejelekan. Ya. Berbuat ini, berbuat itu. Kalau sekedar lintasan pikiran saja, ini belum dicatat sebagai suatu kejelekan. Nah, ya, belum dicatat sebagai suatu kejelekan. Kecuali kalau dia sudah mengamalkan ya, lintasan pikiran tadi, atau dia mengucapkannya, maka dianggap. Adapun sekedar lintasan pikiran yang tidak disertai dengan tekad yang kuat, ini diampuni. Nah, adapun kalau lintasan pikiran kemudian disertai dengan tekad yang kuat, niatan untuk melakukan perbuatan tersebut, walaupun dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka ini berdampak padanya pahala atau iqab, hukuman. Nah, ya. Seseorang terlintas untuk berbuat kejelekan. Nah, kalau sudah lintasan saja, nggak disertai tekad yang kuat, ini belum dianggap sebagai suatu kejelekan. Nah, tapi kalau lintasan pikiran kemudian diikuti dengan tekad yang kuat untuk melakukannya, disertai dengan niat untuk melakukannya, maka ini sudah dianggap sebagai suatu kejelekan. Nah, ya. Kecuali kalau dia meninggalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadi melakukannya, maka dicatat sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Ya. Begitupun seorang ketika terlintas padanya untuk melakukan kebaikan, kalau sekedar lintasan pikiran saja, belum berkaitan dengan pahala. Tapi ketika ada lintasan pikiran dikuatkan dengan niat, walaupun dia belum melakukannya, sudah dicatat sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Nah. Nabi mengatakan, Al-Qatil wal-Maqtul finnar. Ya. Ketika ada dua kaum muslimin, Idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim dia bertemu ya, dengan pedangnya, masing-masing membawa pedang, yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya berada di dalam neraka. Qalu ya Rasulullah, hadal qatil, fama bal maqtul. Sahabat mereka mengatakan, wahai Rasulullah, yang membunuh jelas dia masuk neraka. Lantas kenapa yang dibunuh pun dia masuk neraka? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Rasul mengatakan, sesungguhnya yang terbunuh pun sebelumnya dia telah semangat, bertekad, berniat untuk membunuh saudaranya tadi, temannya. Ya, masing-masing sudah niat yang kuat untuk saling membunuh. Sehingga yang satu bawa pedang, yang satu pun bawa pedang. Ya. Walaupun yang satu terdahului terbunuh, tapi kedua-duanya mendapatkan hukuman, mendapatkan dosa. Kenapa? Dikarenakan kedua-duanya sudah ada niatan yang kuat untuk saling membunuh. Nah, ya. Seperti halnya kita sebutkan tadi, seseorang yang sudah niat berbuka ini, ya, sudah niat berbuka. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia sudah bawa piring, misalkan, ya, bawa piring, sudah ada niatan berbuka sekarang ini. Nah, bawa piring, kemudian juga apa? Membuka nasi misalkan. Nah, masukkan nasinya ke piring, ketika lihat teman nasinya enggak ada, wah enggak jadi bukanya. Maka sudah dianggap berbuka. Ini disebut dengan niat yang kuat. Ya, beda sekedar lintasan pikiran saja yang berbuka, tapi dia abaikan. Ini belum dianggap berbuka. Jadi kalau sudah ada niat yang kuat, nah, kemudian dia melakukan dengan perbuatan atau dengan ucapan misalkan, saya akan buka sekarang ini. Nah, ya, ditegaskan dengan ucapannya. Maka ini bisa dianggap berbuka. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan dengan niat-niatnya. Bedakan antara niat yang kuat dengan lintasan pikiran. Kalau sekedar lintasan pikiran belum dianggap. Ya, tapi kalau sudah ada niat yang kuat, walaupun dia tidak melakukannya, ini sudah dianggap. Seperti hadis tadi, al-qatil wal-maqtul finnar. Ya, yang membunuh dan yang dibunuh, kedua-duanya dalam neraka. Kenapa yang dibunuh pun masuk neraka? Dikarenakan dia sebelumnya sudah ada niat yang kuat untuk membunuh temannya. Nah, walaupun dia belum membunuh temannya, ya, tapi sudah mendapatkan dosa dengan niatnya tersebut. Nah, wallahu a'lam. Masuk pada pembahasan yang berikutnya. Al-babu tsani, bab yang kedua, fil a'dar al-mubihah lil fitri. Wa muftirati shaim. Tentang uzur-uzur yang membolehkan untuk berbuka. Dan pembatal-pembatal puasa. Wa fihi mas'alatan, dalam bab ini ada dua masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, al-a'zar al-mubihatu lil-fitri fi Ramadan. Uzur-uzur yang membolehkan berbuka di bulan Ramadan. Yubahul fitru fi Ramadan li ahadil a'dhari taliyah. Dibolehkan berbuka puasa di bulan Ramadan bagi salah satu di antara uzur-uzur berikut ini. Al-awwalu, yang pertama, al-maradu wal-kibaru. Al-marad, sakit. Al-kibar, dan lanjut usia. Payajuzu lil maridil ladhi yurja bur'uhu al-fitru. Dibolehkan bagi orang yang sakit, yang diharapkan kesembuhannya, untuk berbuka puasa. Ya. Sakit kan bermacam-macam. Ada sakit yang ada harapan untuk sembuh. Ya. Seperti ya batuk, pilek, demam misalkan. ada harapan untuk sembuh. Nah, atau mungkin penyakit yang lainnya, tipes atau lain sebagainya, ada harapan untuk sembuh. Nah, demam berdarah, ada harapan untuk sembuh. Ada juga penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, menaun. Nah, seperti ginjal misalkan. Nah, atau penyakit jantung misalkan, atau yang lain sebagainya. Yang tidak ada harapan untuk sembuhnya, jelas penyakit yang menaun sifatnya. Nah, kalau penyakitnya ada harapan untuk sembuh, boleh baginya untuk berbuka puasa. Fa'idha bari'a wajaba alaihi qada'ul ayyamin lati aftaroha. Apabila dia sehat, maka wajib baginya untuk mengqada hari-hari yang dia berbuka puasa padanya. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang ditentukan, yang terbilang. Ramadan, hari-hari yang terbilang. Selama sebulan. Apakah 29 hari ataukah 30 hari. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa indatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam keadaan safar, kemudian dia berbuka, maka hendaklah dia membayar atau mengqada dari puasa atau hari-hari yang dia tidak berpuasa padanya, mengqada di hari-hari yang lainnya. Nah, disesuaikan dengan jumlah hari yang dia berbuka padanya. Kalau di Ramadan, 5 hari dia berbuka dikarenakan sakit atau safar, maka di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan, dia pun mengqadanya 5 hari. Nah, wa qala ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkum as-sahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'indatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan kemudian dia berbuka, maka hendaklah dia membayarnya pada hari-hari yang lain sesuai dengan jumlah bilangan yang dia berbuka padanya. Nah, wal maradul ladzi yurakhasu ma'ahu fil fitri wal maradul ladzi yasukku 'alal marid asyam bisababihi. Sakit yang diberikan rukhsah, keringanan untuk berbuka, yaitu sakit yang memberatkan bagi orang yang sakit untuk melaksanakan puasa dengan sebab sakitnya tersebut. Nah, ingat, sakit yang memberatkannya untuk berpuasa. Memberatkan di sini bisa dikarenakan memperparah keadaannya, memperparah kesehatannya, nah, atau memperlambat kesembuhannya. Nah, kalau dengan berpuasa ini diperkirakan akan memperparah sakitnya. Nah, atau dengan puasa ini bisa memperlambat kesembuhannya, maka dibolehkan baginya untuk berbuka. Nah, adapun kalau sakitnya itu tidak memberatkan bagi yang berpuasa, hanya sakit ringan. Nah, sakit yang ringan-ringan saja. Pilek-pileknya bukan flu berat, ringan misalnya. Batuk, mungkin batuknya batuk ringan. Nah, yang jelas tidak memberatkan kalau dia berpuasa, maka tetap wajib untuk melaksanakan puasa. Nah, tapi kalau sakit yang memberatkan baginya berpuasa, boleh untuk berbuka. Amal maridul ladzi la yurja buruhu. Adapun sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, seperti yang disebutkan tadi. Nah, sakit ginjal atau yang semisalnya, yang jelas tidak ada harapan untuk sembuh. awil ajizu anisiyam ajzan mustamirwan kal kabir, atau orang yang tidak mampu untuk berpuasa dan terus menerus tidak mampu berpuasa seperti orang yang lanjut usia, fa innahu yuftiru, maka dia berbuka juga, boleh untuk berbuka. Nah, wala yajibu alaihi alqada, dan tidak wajib baginya untuk mengqada. Wa innama tulzimuhu fidyah, akan tapi yang wajib baginya itu adalah membayar fidyah. Bi ayyut ima an kulli yawmin miskina, dengan memberi makan seorang miskin dari setiap harinya. Nah, ya, jadi sakit itu yang dibolehkan untuk berbuka ada dua. Ada sakit yang masih ada harapan untuk sembuh, boleh berbuka, tapi dia mengqada ketika dia sembuh di hari-hari yang lainnya. Ada juga sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Ya. Boleh berbuka, tapi di hari-hari yang lain, atau bahkan mungkin pada hari itu juga, dia membayar fidyah. Ya. Dikatakan fidyah bisa disegerakan. Misalkan sekarang dia gak berpuasa. Nah. Ya. Kemudian pada hari itu juga dia bayar fidyah. Ya. Atau bisa diakhirkan. Nah. Setelah selesai misalkan Ramadan, dia baru bayar fidyah. Tidak mengapa kedua-duanya. Nah. لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التحيير بينهما في أول ما فرض الصيام. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-it'am, memberi makan kepada orang miskin, muadilan lisiyam, sebagai pengganti puasa. Ya. Ketika diberikan pilihan di antara keduanya, antara puasa dan memberi makan orang miskin pada awal diwajibkannya saum Ramadan. Ya, telah kita jelaskan. Ketika awal diwajibkannya saum, manusia masih diberikan pilihan antara berpuasa atau berbuka. Boleh kedua-duanya. Yang mampu berpuasa ada pilihan. Ya, boleh berpuasa, boleh berbuka. Tapi kalau berbuka harus diganti dengan fidyah. Nah, ya. Baru setelah turun ayat faman syahida minkumus sahra falyasumhu, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan maka berpuasalah, tidak ada pilihan yang lain bagi yang mampu untuk berpuasa selain berpuasa. Nah, tapi dalam awal-awal tadi, nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan memberi makan, ya, orang miskin ini sebagai pengganti berpuasa. Sehingga maknanya orang yang tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, tidak mampu juga untuk mengqada puasanya di bulan-bulan yang lainnya, maka bisa dengan fidyah. Dikatakan ini sebagai pengganti berpuasa ketika awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan. Fata'ayyana ayyakuna badalan anhu indal udri. Maka jelaslah bahwasannya al-it'am, memberi makan ini sebagai pengganti dari berpuasa ketika ada udur. Nah, walaupun khilaf di antara para ulama, bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa sama sekali, nah, apakah dia wajib fidyah ataukah tidak? Ya. Sebagian yang berpendapat tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Ya. Alasannya dikarenakan fidyah itu yang disebutkan dalam Al-Quran berkenaan dengan awal-awal diwajibkannya puasa. Manusia diberikan pilihan. Ya, antara bayar fidyah, antara puasa atau bayar fidyah. Nah, ya, tapi pendapat yang kuat saya sebutkan tadi. Nah, bagi yang tidak mampu untuk mengqadha, maka dia harus bayar fidyah. Dikarenakan ketika awal-awal diwajibkannya saum, fidyah ini dijadikan sebagai pengganti dari puasa. Nah, ya, ketika ada ayat yang menjelaskan keharusan berpuasa bagi yang mampu, maka fidyah ini masih berlaku kepada orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Nah, baik dikarenakan dari penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, ataukah dikarenakan sudah dua renta. Nah, yaqul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, wa amma syaikhu al-kabir idza lam yutiq as-siyam faqad ab'ama anas ba'dama kabura 'aman aw 'amaini an kulli yawmin miskina. Adapun asy-syaikhul kabir, orang yang sudah tua renta, apabila tidak mampu untuk berpuasa, maka sungguh Anas ibn Malik telah memberikan makanan setelah usianya lanjut, selama setahun atau dua tahun beliau memberikan makanan dari setiap harinya kepada seorang miskin. Sehingga diganti puasa tadi dengan membayar fidyah sehari satu orang miskin. Kalau 30 hari berarti 30 orang miskin. Nah, waqala ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi sahil kabir wal mar'atil kabirah. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang laki-laki yang telah lanjut usia dan perempuan yang telah lanjut usia. La yastati'ani ayyasuma, yang tidak mampu untuk berpuasa. Fal yut'ima makana kulli yaumin miskina. Maka hendaklah keduanya memberikan makan setiap hari yang dia berbuka padanya kepada seorang miskin. Nah, فَيُطْعِمُ الْعَاجِزُ عَنِ الصِّيَامِ عَجْزًا لَا يُرْجَى زَوَالُهُ بِمَرَضٍ كَانَ أَوْ كَبِرٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ تَمْرٍ أَوْ أَرْزٍ. Orang yang lemah tidak mampu untuk berpuasa, yang tidak ada harapan hilang ketidakmampuannya tersebut dikarenakan sakit atau lanjut usia, maka hendaklah memberikan makan dari setiap harinya kepada seorang miskin seukuran setengah sok, baik berupa gandum, kurma, atau padi, nasi, beras. Nah, aw nahwiha min kutil balad, atau yang semisalnya dari makanan pokok suatu negeri. Nah, jadi ukuran fidyah disebutkan di sini setengah sok. Wa miqdaru sa' kilawani wa rub'un taqriban. Dan ukuran satu sok ini kurang lebih 2 kilo seperempat. 2,25 kilo. Silap tentang ukuran sho. Kenapa dikarenakan pada asalnya sho itu yang diukur apa? Volume. Kemudian mau dirubah ke ukuran berat. Nah, sehingga kadang-kadang masa jenisnya berbeda-beda. Sehingga dalam menentukan pun sebagian ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 3 kilo, ada juga yang mengatakan sebagai sebutan dalam kitab ini 2,25 kilo. Nah, walaupun untuk kehati-hatian yang diambil pendapat oleh Lajnah Ad-Daimah sekitar 3 kilo. Ini untuk kehati-hatian saja, satu soknya. Nah, فيكون الإطعام عن كل يوم كيلو جرام ومئة وخمسة وعشرين جراما. Sehingga memberikan makan dari setiap harinya itu seukuran 1125 gram kurang lebih, atau kalau dihitung dengan kilo, 1 kilo 125 gram. Nah, ya. Yeah. Kalau 1 soknya diukur 2,25. Ya. Yeah. Adapun kalau 1 kilonya diukur 3 kilogram, berarti nah kurang lebih untuk fidyahnya itu 1,5 kilo. Ya, bagi setiap miskinnya. Nah. Barakallahu fikum. Bersisih para ulama tentang menentukan ya kadar fidyah. Nah, mazhab Al-Hanabilah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan lain sebagainya berselisih tentang menentukan kadar fidyah di sini. Nah, sebagian ada yang mengukurnya dengan mud. Ya. Ada juga di antara mereka yang menentukannya dengan sok. Nah, dan wallahu a'lam, untuk fidyah ini boleh berupa makanan yang siap saji, tinggal dimakan, atau juga berupa makanan pokok yang disebutkan tadi. Nah, kalau berupa makanan pokok, maka dianjurkan di sini setengah sok. Ya. Yeah. Kalau satu soknya kita hitung 2,5 kilogram atau 3 kilogram, maka tinggal setengahnya saja. Ya. Bisa juga berupa makanan sudah jadi. Untuk ukurannya, kalau makan sudah jadi makanan yang bisa membuat kenyang. Nah, berarti disertai dengan lauk-pauknya atau yang semisalnya. Baik. Sehingga riwayat dari Imam Ahmad, naklah makanan yang membuat kenyang orang miskin tersebut. Tuh. Hada wa in somal marid soha siyamuhu wa ajza'ahu. Ini tadi kalau yang sakitnya berbuka. Nah, kalau yang sakit berbuka, kalau sakitnya ada harapan sembuh, maka dia mengqadha di hari-hari yang lain. Tapi kalau sakitnya tidak ada harapan sembuh, atau orang yang sudah tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa, kalau dia berbuka, maka hendaklah membayar fidyah. Wa in shamal maridu shaha siyamuhu wa ajza'ahu. Kalau orang yang sakit ini berpuasa, maka sah puasanya. Ya. Yeah. Dan dianggap sah puasanya. Ini bagi yang sakit kalau berpuasa, apakah sah puasanya? Maka jawabannya sah puasanya. Nah, walaupun ada sebagian yang mengatakan orang yang sakit kalau dia berpuasa tidak sah puasanya. Nah, dengan alasan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Ya. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, nah, maka hendaklah berbuka. Kemudian mengganti di hari yang lain. Ya. Pendapat ini menyisihi pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang sakit boleh saja dia berpuasa. Kalau berpuasa sah puasanya dan tidak mengqadha di hari-hari yang lain. Nah, asani as-safar, yang kedua adalah safar, di antara udur yang membolehkan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Kalau ada pertanyaan silakan. Ustaz ingin bertanya, apakah masa idah bisa berbeda-beda waktunya ketika ditalak? Yaitu misalkan jatuh talak ketika sebelum haid atau ketika haid. Jazakumullah khair. Masa idah berbeda-beda sesuai dengan keadaan perempuan yang ditalak tersebut. Nah, pada asalnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya. Perempuan yang ditalak maka dia menunggu atau disebut dengan masa idah. Nah, selama 3 quru. Ya. 3 quru sebagian mengatakan 3 kali haid, sebagian mengatakan 3 kali suci. Nah, perempuan ditalak. Ya. Maka masa idahnya itu 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, kalau sudah 3 kali haid, maka telah lepas masa idahnya. Nah, boleh menikah dengan laki-laki yang lain lagi. Ya. Tapi ketika masa idah tersebut statusnya masih istri dari suaminya tersebut. Nah, dan suaminya boleh kapanpun merujuknya ketika masa-masa idah. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suami mereka itu lebih berhak untuk kembali, untuk rujuk. Ya, ketika suami mengatakan rujuk dari talaknya, maka dianggap rujuk. Walaupun istrinya tidak mau. Dikatakan rujuk dalam talak, ini hak suami. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali haid, 3 kali suci. Nah, dan tidak boleh mentalak istri ketika haid. Bahkan termasuk di antara talak bid'i. Talak yang bid'ah. Nah, ya. Mentalak istri dalam keadaan haid. Nah, barakallahu fikum. Ketika mentalak istri dalam keadaan haid, berarti dihitung. Walaupun dianggap sah. Ini talak bid'i. Talak yang bid'ah. Tapi dianggap sah oleh para ulama. Ya. Terhitung talak. Jatuh talak. Ya. Tapi si laki-laki tadi telah melakukan suatu kesalahan. Dengan mentalak istrinya ketika haid. Ya, sudah mulai dihitung. Nah. Ketika haid tadi. Ya. Haid. Kemudian. Kalau sudah selesai. Nanti bulan berikutnya haid lagi. Berarti 2. Nah. Kemudian kalau berikutnya haid lagi 3. Setelah itu dia suci. Ya. Barakallahu fikum. Dan bagi suami, kalau seandainya rujuk dengan istrinya setelah habis masa idahnya, ya, talak yang pertama atau talak yang kedua, misalkan, mencerai istrinya, nah, sampai habis masa idahnya, tidak rujuk. Ketika habis masa idahnya, mau rujuk dengan istrinya. Maka statusnya bukan suami istri lagi. Ya. Sehingga harus akad yang baru. Ya. Dan mas kawin yang baru. Nah, kecuali kalau rujuknya pada masa idah, tidak perlu akad yang baru. Tidak perlu mahar yang baru. Nah, tinggal mengatakan saya rujuk, dianggap rujuk. Nah, ini kalau pada masa idah. Tapi kalau sudah habis masa idahnya, nah, ya. Kalau talak yang pertama, talak yang kedua, harus dengan mahar yang baru dan akad yang baru. Adapun kalau talak yang ketiga, nah, tidak bisa rujuk lagi, walaupun masih pada masa idahnya. Seorang istri ditalak oleh suami, talak yang ketiga. Nah, maka dengan talak yang ketiga ini, ya, statusnya sudah bain. Ya, bukan lagi suami istri. Dan si suami tidak bisa rujuk. Walaupun masih pada masa idahnya tadi. Kalau sudah talak yang ketiga. Nah. Dan si suami ini. Kalau seandainya dia. Mau kembali kepada istrinya. Ya, talak-talak ketiga. Tidak bisa secara langsung. Walaupun dengan akad yang baru atau mahar yang baru. Tidak bisa. hatta tankiha zaujan ghairah, sampai si perempuan ini menikah dengan laki-laki yang lain. Ya. Dan bukan sekedar menikah saja. Ya. Sampai sudah melakukan hubungan suami istri. Kemudian dicerai oleh suami yang keduanya tadi, maka boleh bagi suami yang pertama untuk merujuknya lagi. Tentunya dengan akad yang baru dan mahar yang baru lagi. Ya, barakallahu fikum. Ini kalau sudah talak yang ketiga. Nah. Kemudian yang kedua, perempuan yang suaminya meninggal dunia. Masa idahnya pun berbeda. Nah. Ini arba'ata ashuri wa asra. Ya. Perempuan yang ditinggal suaminya meninggal dunia, masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Hitungannya bulan. 4 bulan 10 hari. Nah. Kemudian bagi perempuan yang menopause, yang tidak haid lagi, atau mungkin perempuan yang belum haid. Nah. Ya. Menikah kemudian ditalak oleh suaminya, maka hitungannya itu bukan hitungan haid atau suci, tapi hitungannya bulan. Ya, salah satu ashur. Ya, 3 bulan masa iddahnya. Bagi perempuan yang menopause ataupun perempuan yang belum haid. Yang keempat, perempuan yang dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya itu sampai dia melahirkan. Bisa sebentar, bisa lama. Ya, sesuai dengan keadaannya. Kalau hamilnya 9 bulan, kemudian suami mentalak, saya cerai kamu. Nah, esok harinya melahirkan, maka setelah melahirkan ya, sudah habis masa iddahnya. Jangan macam-macam suami. Kalau misalkan istri yang sedang hamil tua, bisa jadi ketika apa, berapa menit kemudian dia melahirkan, habis masa iddahnya. Nah, ya, barakallahu fikum. Ini tentang masa iddah. Jadi disebutkan kalau menceraikan ketika haid, sekali ini talaqul bid'ah. Ya, talak bid'ah disebut oleh para ulama. Walaupun sah talaknya, tapi dia melakukan kesalahan. Tidak boleh menceraikan istrinya ketika haid. Nah. Bismillah, izin ingin tanya perihal zakat harta. Bila telah memenuhi syarat, misalnya zakatnya 500.000, apakah boleh uang itu dibelikan bahan pokok kemudian dibagi ke yang berhak atau ditunaikan dalam bentuk uang? Barakallahu fikum. Kalau bentuknya zakat harta uang misalkan, nah maka hendaklah tunaikan dia keluarkan 2,5% dari jumlah uang yang dimilikinya kalau sudah mencapai haul dan nisab. Ya, ini lebih selamat. Kalau 1.000 keluarkan 1.000. Nah, berikan kepada yang berhak menerimanya, terserah mereka mau diberikan kebutuhan pokok. Nah, atau mau diberikan kebutuhan yang lainnya yang jelas sudah ditunaikan. Ya. Mengeluarkan zakat harta tersebut. Apakah hijrah akan menerima dan mengeluarkan zakat harta? InsyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya berniat saum Ramadan di waktu sahur, bukan di malam hari? Nah ini tadi. Ya. Waktu sahur, malam hari atau pagi hari? Nah. Di antara waktu malam ada waktu sahur. Dari sahur masuknya ke mana? Ke malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah menyebutkan ketika sifat orang-orang yang bertakwa, di waktu sahur mereka beristighfar. Ini di antara hikmah. Ya, adanya makan sahur. Nah, kita ada kesempatan untuk memperbanyak istighfar. Ya, ada sifat orang yang bertakwa, wabil ashar hum yastaghfirun. di waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jawabannya tadi, waktu sahur ini masih masuk waktu malam. Ya. Dan seperti apa niat di hati itu? Niat di hati, nah, ya tatkala kita makan sahur sudah ada niat. Tatkala kita tidur pun misalkan besok mau puasa ini sudah ada niat. Nah, ya. Apakah dibenarkan jika melafadzkan niat di hati tanpa mengucapkannya? Misal melafadzkan niat di hati, aku berniat untuk saum Ramadan fardu karena Allah, tapi niat tersebut tidak dilafadzkan melalui lisan. Ini yang dicontohkan. Ya. Tempatnya niat itu dalam hati. Bahkan sebagian ulama mengatakan at-talafuz bin niyyah bid'ah. Melafadzkan niat itu bid'ah. Tidak ada contohnya Nabi SAW melafadzkan niat berpuasa. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi shahri Ramadan hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Nah, tidak ada contohnya dari Nabi SAW, bahkan cukup dengan dalam hati saja. Ya. Sering ulama mengatakan at-talafuz bin niyyah bid'ah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan mahallu niyat al-qalbu. Tempatnya niat itu dalam hati. Nah. Misalkan satu sok itu 3 kilogram. Bolehkah seseorang yang tidak berpuasa selama 30 hari untuk memberikan beras 45 kilogram langsung kepada satu orang miskin sebagai fidyah? Boleh-boleh saja. Ya, boleh dia memberikan kepada seorang miskin dengan jumlah tersebut. Atau dia bagi-bagi kepada 30 miskin. Atau mungkin dibagi kepada 15 miskin. Nah, ya. Kalau dibagi kepada 15 miskin, berarti masing-masing dapat berapa? 3 kilogram. Nah, bisa disesuaikan. Puasa bolehkah anak perempuan usia 7 atau 8 tahun, belum balig yang sudah tahu hukum-hukum sholat dan hafal al-fatihah dan surat pendek untuk mengimami sholat, kakak, umi, dan neneknya? Boleh-boleh saja. Ya, tidak disyaratkan dalam keadaan balig. Ya, pada zaman syahwat pun ada sebagian anak kecil. Nah, dijadikan sebagai imam ketika dia memiliki hafalan Al-Quran. Nah, tapi dengan syarat tentunya mengetahui hukum-hukum salat. Ya, tahu hukum salat, tahu rukun-rukun, tahu kewajiban, tahu syarat-syarat salat. Ya, kalau tidak tahu, maka tidak dijadikan imam. Wallahu a'lam. Siapa yang berhafal nama fidyah? Fidyah itu to'amu miskin. Fidyah itu adalah makan bagi orang miskin. Ya. Jadi diberikan kepada orang miskin. Nah. Tidak seperti zakat. Ada beberapa asnaf. Ada beberapa mustahik. Tapi kalau fidyah hanya kepada orang miskin saja. Dan apakah boleh dengan orang yang sama tiap hari kita kasih makan selama 30 hari? Tidak mau apa? Kalau setiap hari tadi. Nah, setiap hari kasih orang ini. Sehari orang ini. Sehari orang ini. Tidak mau apa? Nah. Ya. Bagaimana takaran fidyah dalam satu harinya? Apakah satu piring makan atau tiga piring makan? Barakallahu fikum. Yang disebutkan kalau makanannya makanan mentah, ya, sebenarnya mengadakan setengah sok. Nah, kurang lebih 1,5 kilogram. Tapi kalau makanannya, makanan yang sudah jadi, ya, maka yang lebih afdal makanannya membuat kenyang. Nah, ya, tidak di, apa, diperintahkan untuk 3 kali makan atau 2 kali makan yang salah, yang jelas. Nah, untuk mengenyangkan mereka, satu miskin dia kenyang dengan makanan tersebut. Nah, barakallahu fiikum. Baik, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.